Oke, itu tadi request dari anda-anda semuanya. Langsung aja tepang yang kedua bareng New Palapa, yuk monggo. Satu tembang terbaru dari kita, New Palapa, spesial buat anda-anda semuanya, yuk. Wasip. Mencari sesuap nasi, walau ber. Oke, sekali lagi kasih tepuk tangan yang paling ramai dong buat Nyupalapa di sini, Ibu.